Bab ke-48. Sekarang kita lihat bersenda gurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulullah. Bahasa Arabnya man hazala bi syai'in fi zikrullahi awil qur'ani awil rasul. Bab bersenda gurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulullah. Berarti gak boleh guyon bawa-bawa nama Allah, bawa Al-Quran atau bawa Rasulullah. Walaupun cuma senda gurau saja, tidak serius, tidak boleh dipermainkan. Kita nanti lihat ayat di sini ditambah nanti dengan kisah yang bisa diambil ibrah atau diambil pelajaran. Monggo dibaca artinya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah qul abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi dengan ayat-ayat Allah, wa rasuli dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un. Kalian itu jadikan bahan olokan. Dalam lanjutan ayat, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah mereka itu diberi uzur, kalian telah kafir setelah sebelumnya itu beriman. Maka kalau guyon jangan bawa-bawa Allah, Al-Qur'an dan Rasulullah. Kita lihat kisahnya di sini yang jadi bukti. Ya, ini lihat kisah ini baik-baik. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam menuturkan hadis yang maknanya adalah sebagai berikut. Ketika terjadi perang Tabuk, ada seorang yang berkata, "Aku belum pernah melihat orang seperti para ahli baca Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang perutnya paling buncit, paling dusta omongannya dan paling pengecut ketika berperang." Nah, paling buncit berarti apa kalau istilah buncit? Banyak makan. Jadi ini sebenarnya qurra tadi para ahli baca Al-Qur'an, diberikan catatan para ahli bacaan Al-Qur'an di sini adalah celaan untuk para sahabat Nabi. Karena para sahabat disebut ahli Al-Qur'an karena mereka paham Al-Qur'an. Mereka dijadikan bahan guyonan. Ini terjadi ketika orang-orang ini saat perjalanan safar tidak ada bahan hiburan. Wah, kita guyon gimana ya? Nah, mereka bawa-bawa nama para sahabat, mereka sebut, wah, mereka Rasul dan para sahabat, mereka sebut perutnya itu buncit, banyak makan. Terus apa lagi? Paling dusta omongannya. Terus digelari apa lagi? Paling pengecut ketika di medan perang. Lalu yang dimaksud oleh orang itu adalah Rasulullah dan para sahabat yang ahli membaca Al-Quran. Nah, berarti mereka jadikan Rasulullah jadi bahan guyonan. Lalu Auf bin Malik berkata kepadanya, "Omong kosong, engkau adalah orang munafik. Sungguh, aku akan melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Iya, dia katakan, Auf bin Malik katakan, "Kadzabta, omong kosong kamu. Engkau dusta, walakinnaka munafik. Engkau itu benar-benar munafik." Terus Auf lantas pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kejadian tadi dilaporkan pada Rasul. Lalu untuk melaporkan hal itu. Jadi ceritakan tadi, ini loh ada orang yang guyon, ya, bawa-bawa nama engkau wahai Rasulullah. Terus rupanya sebelum ia mengabarkan kepada Rasulullah, ayat Al-Qur'an telah turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ayat Al-Qur'an sudah lebih duluan turun. Lalu orang tadi lantas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau telah beranjak dan menaiki untanya. Berarti Rasulullah sudah terlanjur pergi. Lalu orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang yang sedang bepergian jauh untuk mengisi waktu luang saja." Nah, karena tidak ada hiburan saat safar, maka dicarikan bahan guyonan. Ya, kalau zaman sekarang ini ada komedian, ada stand up komedi. Nah, itu banyak guyonan sih yang enggak pantas untuk didengar. Terus Ibnu Umar berkata, "Sepertinya aku melihat orang itu berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nah, artinya orang tadi yang guyon tadi kejar Rasulullah sallallahu, kejar wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, kejar sampai pegang tadi apanya, sabuk pelana untanya. Kejar Rasulullah sallallahu terus. Lalu dan kakinya tersandung-sandung batu seraya mengucapkan, "Sebenarnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Nah, mereka katakan, "Innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Kami itu cuma bersenda gurau dan bermain-main saja, cuma bercanda saja, enggak serius. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepadanya, "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu berolok-olok?" Nah, itu digaris bawahi, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian selalu berolok-olok. Dijadikan bahan guyonan. Mungkin ada yang plesetin ketika buat komedian, Al-Qur'annya dia baca buat orang itu tertawa. Satu ayat dia buat orang itu tertawa. Guyon berarti kan? Namun bawa ayat Allah. Mungkin Rasulullah dengan keluarganya jadikan bahan guyonan juga. Mungkin juga dengan Allah dijadikan bahan guyonan pula. Ingat, di sini termasuk yang kita bahas. Nah, sekarang apa kesimpulan hukumnya berarti? Mengolok, dicatat yang terakhir dari hadis ini kesimpulan hukum paling penting. Oh ya, dibaca tadi, beliau pun tidak menoleh. Beliau pun tidak menoleh dan tidak menambah omongannya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya berarti, orang yang mengolok-olok mengolok-olok ayat Allah, Al-Quran, atau mengolok-olok Allah dan Rasulnya, dikatakan kufur, dinafikan tauhid pada dirinya. Walaupun hatinya berbeda dengan apa yang diucap. Walaupun hatinya berbeda dengan apa yang diucap. Ah, saya kan gak mencela Rasul, ini cuma guyonan aja di lisan. Nah, lisannya tadi yang ucap, maka dikatakan kufur dia. Kafir dia. Walaupun hatinya berbeda. Kan kalau guyonan kan gak, hati gak nganggap seperti itu kan. Namun karena lisan yang ucapkan, nah lisannya dihukumi lahiriah. Kamu buat kufur tadi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu kufur setelah sebelumnya beriman. Nah, sekarang lihat kandungan bab. Kandungan bab 1. Masalah yang sangat penting bahwa orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya dihukumi kafir. Nah, itu dihukumi kafir itu ditebalin. Garis bawahi, orang yang memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya dihukumi kafir. Walaupun cuma apa? Bergurau, bercanda, guyonan. 2. Tafsir ayat di atas berkenaan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, siapapun orangnya. Nah, jelas tadi dalam asbabun nuzulnya. Tadi kan asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat. Jadi kalau ada yang ingin menjelaskan ayat ini tadi, bawa kisahnya tadi saja biar jelas. Ini loh ceritanya kayak gini loh. Ya, ada sahabat yang dengar yang lain tuh guyon dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Auf bin Malik ingin lapor. Namun Rasulullah SAW sudah dapat wahyu lebih dulu. Setelah dapat wahyu, orang tadi yang jadikan bahan guyonan tadi kejar-kejar Rasulullah SAW. Lantas dia katakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bergurau, main-main saja, bercanda saja. Ini enggak boleh. Terus, yang ketiga. Perbedaan antara menghasut dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Beda orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya tentu tidak akan mencela seperti tadi atau berguyon seperti tadi. Yang keempat, perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Nah, tadi dimaafkan enggak sini Rasul? Enggak maafkan Rasul pergi. Maka kadang ada orang yang tidak dimaafkan langsung dikarenakan untuk memberikan dia pelajaran. Justru kalau dimaafkan langsung, oh dia merasa benar, oh besok saya guyon lagi enggak apa-apa, nanti minta maaf lagi. Kadang tidak dimaafkan di sini maksudnya ditunda barangkali maafnya untuk beri pelajaran dulu. Nanti kalau dia sadar dulu dia itu salah, baru nanti dimaafkan. Ya, terus yang kelima. Tidak semua permintaan maaf itu harus diterima. Nah, tidak semua permintaan maaf itu bisa diterima. Apalagi ini dalam urusan mencela Allah, mengolok-olok Allah, Rasul, dan ayat-ayat Allah. Ini sulit untuk dikasih maaf. Ya, wallahu a'lam. Selesai sesi yang ke-12 untuk hari ini. Sampai bab 48. Kita ada berapa bab? 67. Insya Allah belum selesai. Ya, satu waktu lagi nanti ya, sekitar bulan Mei nanti di awal insya Allah. Ya. Ntar saya jawab sedikit saja. Apakah mengolok-olok syariat juga termasuk dalam bab 48 tadi, mengolok-olok jenggot, celana, tidak isbal, disebut kebanjiran, jilbab, ataupun cadar. Termasuk atau tidak? Kalau dia mencela syariat, dikhawatirkan hukumnya sama, karena yang dia cela itu syariat Allah. Mudah-mudahan itu di atas kebodohan. Namun kalau kebodohannya itu karena enggak mau belajar, hati-hati, double dosanya. Ini adalah kali pertama saya mengikuti daurah kitab tauhid. Apakah bab 1 sampai 31 bisa saya pelajari dari YouTube? Bisa. Namun kalau untuk memperoleh sanad, insyaallah saya mungkin buat daurah sanad nanti sekitar bulan Ramadan saja, karena Ramadan saya di rumah. Ramadan enggak terima ngisi pokoknya. Di rumah aja. Jadi imam tetap. Gelar raja di pemerintahan. Ya, dari pelajaran tadi nanti bisa di ini sendiri ya. Wah, ini singgung orang nih nanti. Saya pernah mampir ke sebuah musola dan menemukan buku tuntunan wudu dan sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Saya kemudian membawa pulang buku tersebut secara diam-diam agar tidak diamalkan isi buku tersebut oleh orang lain. Bagaimana hukum perbuatan saya dan sebaiknya saya apakan buku tersebut? Baiknya tidak seperti itu, nanti yang punya buku nanti masjid akan beli lagi, masuk lagi, hilang lagi, beli lagi. Bagusnya kalau bisa nasihati, lebih aman di situ. Apakah ada hadis bagi yang mengerjakan puasa 2 hari di awal bulan Rajab seakan ibadah 2 tahun? Jika 3 kali di 3 hari di awal bulan Rajab, maka pahalanya 700 tahun. Dan bagi yang mengingatkan tentang amalan ini, seakan ibadah 80 tahun. Dan apa amalan yang afdol di bulan Rajab? Puasa Syawal saja masa kalah dengan puasa ini. Syawal cuma 1 tahun loh pahalanya, ini 700 tahun. Luar biasa amalan bid'ah itu kayak gitu. Gak ada tuntunan, gak usah diamalkan, gak perlu juga diteruskan pada orang yang lain. Amalkan seperti puasa biasa saja. Bagaimana menyebut Sayyidina untuk Nabi? Sayyidina nanti akan ada pembahasannya sendiri dalam kitab Tauhid. Apa makna dan apakah makna dari ijtihad? Ijtihad itu menyimpulkan hukum dari dalil-dalil, jadi suatu hukum nantinya. Namun kalau pembahasan ijtihad itu biasanya para ulama menyimpulkan hukum ketika sulit untuk dipahami dari dalil, maka kadang permasalahannya disamakan dengan hukum-hukum yang lainnya. Itu masalah ijtihad. Kalau benar, ulama ini dapat dua pahala, kalau salah satu pahala, karena sudah berusaha sungguh-sungguh untuk berijtihad. Apakah setiap muslim dapat berijtihad sendiri-sendiri? Tidak bisa. Karena harus punya ilmu, dasar ilmu dia harus punya, bahasa Arab, ilmu usul, ilmu hadis, berat sekali. Dan kesimpulan hukum yang muslim dia banding-bandingkan pendapat yang ada. Di tempat kerja saya setiap pagi karyawan diwajibkan untuk melafalkan Asmaul Husna dan sholat duha berjamaah. Apakah ada amalan melafalkan Asmaul Husna? Tidak ada. Asmaul Husna itu bukan jadi amalan seperti zikir, namun Asmaul Husna itu untuk pengantar sebelum masuk doa. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, berdoalah dengan asma'ul husna tadi. Gitu ya. Untuk sholat wajib zuhur dan asar, pimpinan membuat aturan untuk sholat di jam istirahat dan jam pulang. Jam istirahat berarti jam 12 gitu ya, jam pulang jam 16. Apakah kami harus mengikuti peraturan sholat asar jam 16 atau pergi ke masjid sebentar? 16 masih waktu asar, boleh sholat asar di waktu itu. Kalau mau pergi lebih awal takutnya melanggar aturan tadi, maka undur saja. Azannya mungkin tepat waktu di masjid, namun untuk sholatnya jam 16. Gak masalah untuk itu. Kemudian di tempat kerja tadi, setiap pagi melafadzkan amal asmaul husna, sholat dua berjamaah hanya boleh dilakukan, ya tidak secara rutin. Kalau untuk mengajarkan yang lainnya boleh. Sama seperti sholat tahajud berjamaah pula. Namun kalau jadikan rutinitas, harus datangkan dalil. Kalau tidak, jadikan amalan yang tidak ada tuntunan. Bolehkah minum berdiri? Hukumnya makruh. Sebagaimana Imam Nawawi juga sebut dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apakah makan dan minum harus habis sampai bersih? Iya, lebih bagus seperti itu. Namun kalau tidak habis, tidak tercela. Arti-arti surat Al-Quran beberapa ada arti ilah. Dan itu tertuju pada arti Allah. Tetapi ada orang yang dipanggil ilah. Boleh tidak ustaz? Baiknya tidak. Ilah juga nanti jadi nama yang spesial hanya untuk Allah. Apa perbedaan tegas antara tidur yang membatalkan wudu dan tidak? Hilang kesadaran wudu batal. Tidak hilang kesadaran wudu tidak batal. Para sahabat itu pernah tertidur, lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat isya. Mereka lantas bangun dan tidak wudu lagi. Para ulama simpulkan, tidurnya di sini tidak sampai hilang kesadaran. Sama seperti contohnya saya gampang kan. Bapak-bapak itu kalau khutbah Jumat tidurnya kayak gitu. Tok. Naik lagi. Tok lagi. Nah. Ya kan? Hilang kesadaran enggak? Oh enggak, dia masih ini kok naik-naik turun itu. Kecuali naik-naik turun gini sambil ngorok gitu. Nah itu baru hilang kesadaran. Pas digugah enggak bangun-bangun juga. Biarlah Allah dan fulan saja yang tahu bagaimana benarkah kalimat itu. Tidak boleh disejajarkan, karena kalimat ini mengkonsekuensikan si fulan tahu segalanya seperti Allah. Meninggalkan sholat karena lalai, malas dan sebagainya, tetapi tidak mengingkari kewajibannya. Apakah hukumnya dosa besar atau keluar dari Islam? Sepakat ulama dosa besar. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan meninggalkan sholat karena malas-malasan, bolong-bolong sholatnya misalnya, lebih parah dari dosa besar lainnya. Imam Ibnul Qayyim itu katakan lebih parah daripada selingkuh, lebih parah daripada minum-minuman keras, lebih parah daripada bunuh orang, dan dosa-dosa besar lainnya. Walaupun cuma satu sholat saja yang ditinggalkan, apalagi sudah gak sholat, selingkuh, minum, judi, double-double itu. Namun tentang kafirnya, jumhur mengatakan tidak kafir. Sedangkan ulama mazhab Hambali termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan beberapa ulama katakan kafir. Yang jelas hati-hati saja dengan sabda Nabi SAW. Nabi katakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir mengenai perkara salat. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka dia kafir. Maknai kafir sebagaimana kafir yang kita sebut langsung. Ini lebih tegas ini. Dan untuk takuti orang itu kayak gitu. Hati-hati loh. Nih, kalau mau ceramah itu bilang kayak gitu. Kalau bilang, oh itu gak kafir, gak apa-apa, gak meninggalkan sholat, gak kafir. Wah itu orang gampang-gampangan, wes orang kafir kok, gak orang masalah. Paling kayak gitu. Namun kalau kita tegas langsung, kafir. Apa perasaannya nanti, oh iya ya, saya harus sholat ini. Karena diberikan hukuman yang berat seperti itu. Walaupun mungkin dalam prakteknya kita masih mempraktekkan misalnya, kita hukum dia secara lahiriah ya, karena dia ngaku muslim. Ya sholatnya, untuk jenazahnya kita sholatkan. Ya. Karena masalah perlakuannya agak beda ini dengan perbedaan kita mengeraskan hukum ini untuk menakut-nakuti dia. Kalau di masyarakat biasanya ada yang anaknya sakit-sakitan lalu diubah namanya karena katanya, ya abotan jeneng, apakah boleh? Bagaimana hukum seperti itu? Bisa jadi syirik dikarenakan nuduh nama. Iya kan? Sama tadi seperti kita menuduh waktu yang salah. Ini juga kita menuduh nama, padahal bukan namanya sebenarnya di sini. Namanya sudah Muhammad ini. Apa nama Muhammad itu tercela? Enggak. Kadang orang tua diuji seperti ini untuk melihat kesabaran orang tua, bisa sabar enggak? Saya nanti mau ikut tradisi atau tidak? Saya mau merubah nama atau tidak? Itu konsekuensi dari Allah itu kadang memberikan ujian. Ya. Sehingga harus memang orang tua itu memiliki akidah yang benar sehingga tidak keliru dalam masalah ini. Bagaimana hukumnya memanggil nama karapan tadi, paraban ya, tapi yang bersangkutan ridho? Enggak boleh ya. Tadi misalnya dipanggil apa? Kampret juga ada. Ya Allah, kok teko banget dipanggil kayak gitu ya. Punya enggak boleh, walaupun itu ridho. Ya. Walaupun itu ridho enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi besok pagi jam 6. Namun nanti untuk malam ini ba'da isya sekitar jam 8 akan ada kajian lagi, satu kajian yaitu kitab Firqotun Najiyah, bukan kaitannya dengan kitab Tauhid. Kajian besok pagi mulai jam 6 seperti biasa. Tidak ada kitab Bulughul Maram besok ya, cuma kitab Tauhid saja. Kemudian untuk yang mau ke pantai, nanti ada kendaraan siap di bawah, siap-siap saja. Nanti bisa sholat asar di Masjid Abu Bakar Pantai Gesing. Bisa sholat di sana. Masjidnya diresmikan Bu Badingah. Hah? Yang bantu kaum muslimin. Ya, bisa mancing di bawah, bisa renang-renang di bawah. Mugi-mugi selamat sampai di rumah nanti. Ya, silakan nanti ada ini kendaraan di bawah bisa dimanfaatkan dan siap-siap asar nanti di sana saja. Ada masjidnya bisa gantian nanti untuk sholat. Ya. Ada tempat wudu juga, mumpung masih ada air juga. Nanti pulangnya sekitar jam 4:30. Ya, biar bisa istirahat. Maghrib nanti baru makan malam. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.